Apakah sholat sunat isyrok itu Pak Ustaz? Sholat sunat isyrok artinya ketika terbit matahari. Syaratnya apa Pak Ustaz? Syaratnya siji loro telu. Pertama, sholat subuh di masjid. Yang kedua, jangan keluar masjid sampai terbit matahari. Yang ketiga, sholat sunat isyrok 2 rakaat. Usolli sunnatal isyrok rakataini lillahi ta'ala. Syaratnya 3, sholat subuh di masjid sampai terbit matahari, sholat sunat isyrok 2 rakaat. Pahalanya Pak Ustaz, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Apa beda isyrok sama syuruk? Waktu terbit mataharinya namanya syuruk. Nama sholat sunatnya isyrok, pakai kop. Waktu terbit mataharinya namanya syuruk. Nama sholatnya namanya isyrok. Itu bedanya. Kalau tidak sama di laman letak bedanya. Di situlah letak bedanya. Rincikan detail Pak Ustaz. Udah detail sudah. Ketika terlambat ke masjid, datang ketika azan selesai berkumandang, tapi masih ada waktu sholat sunat, mana yang didulukan? Tahiyatul masjid atau qobliyah? Kalau saya sampean tahiyatul masjid, orang itu qobliyah. Tapi nek sholat qobliyah, otomatis untuk tahiyatul masjid. Masuk ke masjid. Sudah ada kode di dinding. Dua menit. Mau laksanakan mana? Tahiyatul masjid. Enggak dapat qobliyah. Laksanakan qobliyah, dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini datangnya lambat terus. Usolli sunnatas subhi rakataini qobliyatan lillahi ta'ala. Misalnya datang waktu sholat subuh. Kalau sholat zuhur masih ada waktunya. Subuh. Waktu tinggal 2 menit. Maka qobliyah, jangan tahiyatul masjid. Tapi yang paling bagus adalah tahiyatul masjid baru qobliyah. Bagaimana hukum orang yang bertempat tinggal di tanah wakaf masjid sementara orang itu tidak pernah tidak mau berjamaah di masjid termasuk sholat Jumat? Berarti dia harus dipanggil Pak Kades. Kalau Pak Kades takut, Pak Wakil Bupati panggil. Dikasih tahu sampean man tarakal jumu'ata salasa marratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, taba'allahu ala qalbih, maka Allah mengunci pintu hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dikunci pintu hati gara-gara meninggalkan sholat. Apa yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan? Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Alim ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, Bapak Kades, Bapak RT, Bapak RW, duduk rapat. Apa judul rapat kita malam ini? Mau dibawa kemana hubungan ini? Ini orang pakai tanah wakaf tapi kenapa tak sholat? Berdosakah orang yang terdekat dengan masjid tidak sholat berjamaah di masjid? Sholat di masjid tidak hanya yang dekat-dekat masjid, tapi semuanya satu kampung ini sholat di masjid. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Saya tidak perlu mengajari orang SP4 sholat di masjid. Kenapa? Malam ini sampai melimpah keluar. Ini saya lihat tadi melimpah keluar. Pas saya lihat di masjid, kosong. Penuh juga Pak Ustaz. Oh penuh, Masya Allah. Kata kawan saya, doa yang bermanfaat hanya doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Adapun doa orang lain tidak berguna. Oh begitu. Jadi kalau orang lain gak punya anak yang mandul gimana? Oh jadi doa saya sama orang SP4 yang meninggal gak berguna. Kalau begitu gak ada sholat jenazah. Ada orang mati, apa isi sholat jenazah? Allah maafirlahu warhamhu wa'afihi. Kalau gitu nanti bapak ibu sholat jenazah ini yang lain pulang aja, anaknya aja, karena yang sampai doanya cuma anak aja. Inilah orang jahil bin goblok. Doa itu sampai dari siapa saja. Makanya Nabi berpesan kalau lewat di makam ucapkan doa untuk orang ahli kubur. lewat di kubur, ucapkan doa. Walaupun saya enggak kenal sama orang yang ada di situ. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun irhamullahu almustaqimin wal musaqirin nasallu halal wa lakum wal afiyah. Itu doa lewat kubur. Tapi kami doanya pendek aja Pak Ustaz. Apa doamu? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Enggak apa-apa daripada enggak doa sama sekali. Kalau hafal yang panjang baca. Kalau enggak hafal yang panjang gerak-gerakkan aja mulut. Sampean bocok apa? Ya terserah aku. Mulut-mulut aku, doa-doa aku ngapain nanya-nanya. Tapi katanya iza mata bnu Adam inqata'a amaluhu, kalau anak Adam meninggal amalnya putus kecuali tiga: shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun shalihun. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Berarti yang lain enggak sampai doanya. Makanya baca hadis jangan baca terjemah, Mas. Ngaji. Apa maknanya? Abdul Somad beramal, tapi amalnya setelah mati putus. Abdul Somad baca Quran, setelah mati dia enggak bisa baca Quran. Kalau Abdul Somad sudah mati tetap baca Quran, orang lari. Tapi ada tiga amal Abdul Somad yang tetap ngalir. Apa dia? Dia sedekahkan keramik ke masjid, orang sholat di situ ngalir. Yang kedua, dia nasihati orang ceramah, ibu-ibu ngamalkan ceramah, ngalir. Yang ketiga, anaknya. Anak kita itu amal kita. Saya enggak paham Pak Ustaz. Anak kamu itu amalmu. Saya enggak paham Pak Ustaz. Enggak juga paham ya. Kalau istrimu kau lihat aja bisa dia hamil. Tidak kan? Tidak. Anakmu itu amalmu. Maka mengalir dia. Bukan mengatakan doa orang yang hidup tidak sampai pada orang mati. Makanya salam itu ada tiga. Salam untuk orang hidup, salam untuk orang mati. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua enggak boleh dijawab, salam yang ketiga kita enggak ingin mendengar jawabannya. Salam pertama wajib dijawab, salam yang kedua enggak boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam imam salat enggak boleh dijawab. Jangan waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita enggak ingin mendengar jawabannya. Mana itu salam kepada orang kubur? Nih kami pulang nanti ke Pranab nih, lewat di kubur. Assalamualaikum ya lal kubur. Kami enggak ingin mendengar jawabannya. Kalau dia menjawab, waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Mati. Sebagian umat Islam kalau bangkit dari sujud tangannya mengepal. Namun sebagian lagi tangannya terbuka. Mana yang lebih utama? Lebih utama ala wa'i wa ya'tamidu ala rahatihi. Nabi kalau bangun tangannya ala rahati, bangkitnya begini. Ya. Allahu Akbar. Adapun yang mengepal itu hadisnya kata Syekh Imam Nawawi hadisnya dhaif. Sedangkan kata Syekh Albani hadisnya sahih. Tapi mayoritas ulama begini. Adapun yang mengepal boleh, bukan tidak boleh kalau ada orang mengepal. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin boleh. Boleh begini, boleh begini, au bi ghairihi ma, atau selain itu boleh begini, atau dia pemain karate begini, atau enggak sama sekali. Orang itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib kok. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Yang enggak boleh itu memaksakan orang harus begini. Kalau enggak, oh begini orang. Kalau antara yang begini dengan begini kelahi, yang ketawa siapa? Yang enggak ke masjid. Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara begini. Untung kita enggak ke masjid. Apa hukum seorang ibu mertua merangkul dan mencium menantu laki-laki dalam rangka pamitan untuk ibadah haji? Kalau kamu sudah berhubungan menikah dengan anaknya, maka mertuamu itu sampai mati kamu tidak boleh menikah sama dia, karena dia sudah menjadi mahram muabbad. Andai meninggal istrimu itu, mertua perempuanmu itu tidak boleh nikah dengan engkau sampai mati. Begitulah hebatnya hubungan. Tapi tentu kita ada sungkan, ada adat ketimuran, ada enggak enak, ada ini. Nah itu. Jadi kalau masalah hukum bisa aja, tapi kalau kita merasa tidak layak, tidak enak, tidak. Dan biasanya kita tidak melakukan itu. Saya pribadi tidak. Benarkah sholat tarawih 11 rakaat dilaksanakan ba'da isya di masjid selama sebulan Ramadan juga termasuk bid'ah? Nabi melaksanakan 11 rakaat. Kenapa kita melaksanakan 23 rakaat? Nabi buat 11 rakaat. Lalu kata Umar, orang enggak sanggup seperti Nabi. Maka Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab buat 23. Ubay, buat 23. Itulah yang kita buat 23. Kenapa Nabi 11? Nabi 11 rakaat. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Makanya 8 rakaat itu pas azan subuh. 8 rakaat, coba hitung. Dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Begitu azan subuh selesai. Karena Nabi malam-malam Ramadan itu terus dihidupkan. Nah, siapa yang mau buat 11 rakaat? Ah, buatlah macam Nabi. Tapi mau ikut Nabi, maka pilihannya dua, kata Syekh Atiyah Saqar. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya dikit, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Intuk loro-loro nih. Rasul SAW sholat tarawih dengan sendirian atau berjamaah? Saatnya kapan? Berapa kali dalam sebulan? Berapa rakaat? Nabi sholat 3 malam. Habis sholat, Nabi sholat 3 malam. Malam keempat sahabat ramai-ramai nunggu. Nabi enggak keluar. Nabi di dalam kamar. Besok pagi, apa kata Nabi? Aku tahu tadi malam kalian nunggu aku kan? Aku tidak keluar. Kenapa? Khasyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir nanti sholat ini difardukan jadi wajib. Tapi jangan gara-gara ini nanti tarawih cuma 3 malam. Karena sunnahnya 30 malam sampai selesai dilaksanakan oleh sahabat setelah Nabi SAW meninggal dunia. Jadi makna 3 malam itu bukan berarti cuma 3 malam. Hukum sholat tarawih, hukumnya sunnah, dikhawatirkan menjadi wajib kalau tiap malam dilaksanakan Nabi SAW. Benarkah umroh dibadalkan sebagaimana haji? Ya. Bisa dibadalkan umroh? Bisa. Mana dalilnya? Sahabat Nabi. Labbaik Allahumma subrumah. Aku menghajikan subrumah. Nabi nanya, ente menghajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? Sedulurku. Sampean wis haji apa urung? Urung. Haji dulu kamu, baru hajikan saudaramu. Itu dalil boleh menghajikan orang yang sudah mati, meninggal dunia. Lalu umroh apa boleh? Sama. Mana dalilnya? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah haji dan umroh. Haji sama dengan umroh. Kalau haji bisa dibadalkan, maka umroh juga bisa. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Bagaimana hukum umroh berulang-ulang dalam satu perjalanan? Pergi umroh 12 hari di Makkah. Setelah umroh pertama, pergi lagi dia ke Mina, pergi lagi dia ke Tan'im, pergi lagi dia ke Ja'ronah. Umroh lagi sampai 3 kali. Apa hukum umroh berkali-kali? Dalam mazhab Syafi'i hukumnya mustahab, dianjurkan. Dalilnya mana? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya penembus dosa. Itu dalil pertama, bahwa boleh umrah berkali-kali dalam satu musim. Lalu kemudian apa dalil yang kedua? Bahwa sahabat Nabi melaksanakan umrah berkali-kali. Siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Umrah seumur hidup 1000 kali. Abdullah bin Umar bin Khattab umrah 1000 kali. Kalau dia pergi ke Makkah, dia umrah berkali-kali. Sampai di total selama hidupnya 1000 kali umrah. Begitu kata Syekh Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Saya dengar langsung di telinga saya. Kapan harta warisan sebaiknya dibagikan? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Seminggu, kumpul semua. Kumpullah. Nah, tadi kan sudah kita bahas. Ibu tadi dapat berapa tadi? 1 miliar 100. Pura-pura lupa inilah. Bagaimana hukum orang yang menguasai harta tirkah dengan tidak memberikan haknya? Misalnya ibu kandung si mayat tidak diberi hak, dengan alasan sudah tua pikun. Oh, kalian makan haram. Dikuasai sawit 8 hektar. Wah, ini nyinggung masjid nih 8 hektar. Oke, 9. 9 hektar tidak dibagikan. Dimakan tiap hari. 5 efek makan haram. Pertama, ketika kau makan hasil sawit yang tidak dibagi tadi, maka kau makan pagi, petang, siang, malam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Masuk uang haram ke badan menjadi darah daging. Ayyuma la'min nabata min haramin. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya neraka jahanam. Nanti di akhirat ditimbang badanmu. Hai Abdul Somad, beratmu 50 kilo, yang halal 20 saja. Neraka jahanam, diobok-obok kau dalam neraka jahanam. Mendidih otak. Yang kedua, kau makan haram berdoa. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Doamu tak diterima. Kenapa? Karena lidahmu makan haram. Allah mengharamkan menerima doa dari yang lidah makan haram. Tiga, makan duit haram lalu masuk ke dalam jantung, darah menyembur ke otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Otakmu jadi hitam. Kau suapkan ke anak-anakmu, anak-anakmu makan haram, otaknya jadi hitam gara-gara makan haram. Empat, duit haram kau sedekahkan ke masjid, kau belikan ke karpet, tak diterima Allah SWT. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Lima, kau bawa ke Makkah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram, uang harta warisan yang belum kau bagi. Maka pulang dari sini, bagi langsung. Pulang dari sini, ajak keluarga, langsung telpon, ayo kita bagi malam ini juga. Aku takut besok pagi mati. Ngaji itu tak ada gunanya kalau tak ada perubahan. Di tempat kami banyak orang memelihara sapi. Alhamdulillah. Tapi dilepas begitu saja sampai memakan tanaman orang lain. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Cak Nun ada menulis buku judulnya Selilit Sang Kiai. Rupanya kiai habis kenduri, pulang, pas baru pulang ada daging nyangkut di gigi. Akhirnya dipatahnya kayu. Jambangan rumah orang pagar patah. Mana ada orang rugi? Kayu di pagar rumah orang nih dipatah dikit tuh sih. Ternyata di akhirat berubah jadi kayu bala. Selilit sang kiai. Begitulah Allah akan membalas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun kau zalimi tanaman orang, kau akan dituntut di hadapan Allah. Pulang dari sini, jangan pulang ke rumah, langsung beli tali, ikat tuh sapi sama kambing. Bagaimana hukum seorang tamu yang mengimami sholat Jumat bukan atas kehendak para jamaah masjid setempat? Alla yataqaddamal imam wal ma'mum yakrahu. Tidak boleh maju nyelonong. Musti Imam Ratib. Saya diminta kiai sholat maghrib tadi di pesantren Nur Huda. Ustaz silakan maju. Tidak, karena pak kiai imam tetap. Saya di mana-mana saya enggak mau maju. Jangan sangka saya tak bisa jadi imam. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Siapa bilang saya tak bisa jadi imam? Tapi saya tak mau maju. Kenapa? Karena mungkin bacaan di situ beda, mungkin wirid-wiridnya beda, sehingga makmum nanti merasa, oh ini Ustaz Somad ini ISIS ya, aliran sesat ya. Oleh sebab itu maka biarkan imam, imam tetap maju. Tak boleh orang maju jadi imam kalau makmum tidak suka. Kenapa Ustaz tadi tidak mau maju? Saya pakai celana panjang, tradisi di pesantren Jawa pakai sarung. Maka kalau saya pakai celana, makmum belakang, masa imamnya pakai celana? Mestinya enggak usah pakai celana. Pakai sarung maksudnya. Apa yang harus kita lakukan ketika makmum kepada seorang imam cara bersujudnya tidak sempurna? Telapak jempol kaki tidak ditekan, jempolnya lurus ke belakang. Jempol kaki itu, sholat itu ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Maka menekuk kaki jari itu hukumnya sunat. Jadi kalau ada imam tidak gitu, dia meninggalkan sunat. Yang tidak boleh itu meninggalkan rukun, itu baru. Kalau dia meninggalkan rukun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, nah, itu jangan diikut. Karena dia enggak baca Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kalau tidak baca Fatihah. Jadi kalau meninggalkan sunat tetap sah. Bagaimana cara duduk makmum masbuk ketika imam duduk tawarruk? Masuk imamnya rakaat terakhir, kakinya tawarruk. Ini tawarruk. Imam duduk tawarruk rakaat terakhir. Bagaimana posisi kita yang masbuk? Maka kita yang masbuk duduknya tasyahud awal. Wow. Duduknya tasyahud awal. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ikut tawarruk seperti imam. Baca buku saya 99 tanya jawab salat. Oh, Ustaz mau jual buku ya? Download gratis free di playstore.com. Play Store tulis 99 tanya jawab salat, enter, dapat. Jika imam duduk ikhak, apakah makmum juga mengikutinya? Gini namanya tawarruk. Ini namanya iftirosh. Ikhak. Namanya ikhak. Tiga cara duduk. Bagaimana makmum? Makmum terserah dia. Kalau imam itu rokaat kedua antara iftirosh dengan ikhak, maka makmum mengikut apa cara dia? Terserah dia, maksudnya dia ikut iftirash terserah, dia mau ikut ik'a boleh. Tiga cara duduk. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan, amin. Apakah sah sholat tarawih makmum yang apabila sudah 8 rakaat mereka mundur sementara imamnya sholat 23 rakaat? Sudah saya bahas di kitab 37 masalah populer. Apa kata mufti Saudi Arabia? Kalau imammu 23, maka engkau ikut sampai selesai. Begitu adabnya. Kalau imam 23, ikut sampai selesai. Makanya kalau enggak mau ikut imam, sebelum sholat tanya dulu, Pak Imam paket 4 giga apa 2? Kata imam, nah okelah cari masjid lain. Ustaz, mak mertua saya asli Sumbar. Punya kebiasaan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman. Kasapa, basapa, bukan kasapa, basapa. Basapa artinya bersafar, karena ziarahnya di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Apa hukumnya Pak Ustaz? Dalam ritual tersebut ada melakukan sholat sunat burha. Apa dalilnya? Basapa itu berziarah di bulan Safar hari Rabu terakhir, berdoa supaya dijauhkan dari bala dan musibah. Karena menurut ulama tasawuf, musibah paling banyak diturunkan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Itu mereka dapatnya dari ilham, bukan hadis Nabi. Kita berdoa tetap, Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya war riba, jauhkan kampung kami SP4 daripada malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, ngelem, perbuatan keji dan mungkar. Itu baik, tak salah. Kalau lalu berdoa, ya tak apa-apa. Hari Rabu terakhir, berdoa dia. Ziarah kubur, tidak ada larangan. Ziarah kubur, baik. Tidak ada orang minta kepada Syekh Burhanuddin. Tidak ada orang minta, ay Syekh Burhanuddin, jauhkan dari tidak. Dia berdoanya kepada Allah, bertawassul dengan wali-wali Allah. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, bertawassul dengan Wali Songo. Itu bukan meminta kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau berkat kemuliaan wali-walimu. Nah, maka ulama membolehkan. Jangan bilang Abdul Somad yang membolehkan, nanti dibully orang di YouTube. Itu yang membolehkan tawassul itu ulama-ulama. Jadi antaranya ulama dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, tentang boleh bertawassul dengan wali-wali Allah. Ustaz, beliau bilang pergi ziarah ke makam Syekh terdapat di Aceh sebanyak 7 kali faedahnya, sama dengan pergi naik haji ke Mekah. Nah, itu tak betul. Itu berarti dia jahil, tak ngaji. Saya di rumah buka balai tahfiz Quran. Di belakang rumah dibuat pendopo untuk ngaji. Saat sholat zuhur, asar, maghrib, isya selalu sholat berjamaah di tempat tersebut sambil ngajak karyawan anak ngaji. Mana lebih baik, sholat di masjid atau dekat rumah? Masjid. Karyawan sama anak itu bawa ke masjid. Nanti kalau gitu semua masjid ini kosong. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam. Ayala salah. Itu muazin. Yang lain kami di sini ajalah. Nanti siapa yang ngisi masjid nih? Semua masjid. Tinggalkan itu semua, datang ke masjid salat berjamaah. Perempuan boleh tak salat berjamaah? Boleh. Ibu-ibu mau salat berjamaah? Boleh. Tapi katanya perempuan lebih baik tempat sempit. Itu di kalau ada fitnah di Israel. Di Israel ibu tak boleh salat. Karena kalau ibu sholat di Israel, di Palestina ditangkap tentara Israel. Tapi di SMP 4 ada Israel di balik-balik pokok kayu. Mana ada? Ibu tetap. Tapi ibu-ibu yang mau ke masjid, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana sempit. Banyak bapak-bapak yang masuk parit nanti. Jangan ke masjid pakai lipstick 2 inci. Pakai bedak Kelly. Muka putih, tangan hitam. Biasa-biasa aja lah. Itu dia.